Cerita Bisnis, ada sebuah cerita yang menarik, kata seorang teman yang bekerja di telecommunication ya. Dia bilang bahwa, Pak San tahu nggak, sekarang 3G itu, 3G ya, telepon yang bisa melihat video phone itu, dipakai untuk apa sama orang-orang? Untuk jualan kambing dan sapi, Pak, katanya. Jadi di desa itu atau di daerah itu, orang yang mau lihat sapi atau mau melihat kambing itu pakai telepon 3G, lalu ditunjukkan, ini loh kambingnya seperti ini, mau enggak harganya sekian? Dan mereka berkomunikasi. Ini sebuah lompatan yang menarik. Ternyata orang desa yang jualan kambing, jualan sapi pun sudah langsung memanfaatkan teknologi 3G dari handphone. Dan dia berkomunikasi dengan orang lain sambil menawarkan handphonenya memakai 3G. Saya dulu sering melihat kalau kita lagi di luar negeri, lagi lihat pameran ya. Itu memang pakai handphone orang sudah memotret produk, lalu dikirim ke kantornya langsung. Dan di kantornya dilihat, aku mau produk ini. Lalu langsung dia meng-SMS, harganya sekian baru cocok. Dan langsung terjadi transaksi. Mitra Bisnis, teknologi sudah maju dengan sangat luar biasa. Beberapa saat yang lalu saya lihat di TV ya, katanya kacamata itu sekarang sudah dipakai sebagai screen, layar. Jadi Anda bisa melihat komputer atau melihat TV atau melihat video dengan menggunakan kacamata yang di dalamnya isinya adalah screen komputer atau screen TV. Ini sangat menarik sekali. Keyboard itu sekarang katanya tidak usah pakai alat lagi, tapi hanya sinar. Jadi ada sebuah alat, kalau Anda lihat bioskop itu memang ada ya. Tapi ini sudah real produk, jadi menggunakan sebuah alat, lalu sinarnya di meja, Anda ketik sinar bayangannya, maka Anda akan memasukkan keyboard itu secara 3G ke dalam komputer Anda atau ke dalam handphone Anda. Telepon, HP, Bluetooth, ya. Segala hal sudah berubah, teknologi berubah. Pertanyaan saya, apakah Anda telah memanfaatkan teknologi di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda telah menggunakan teknologi di dalam kehidupan bisnis Anda? Mitra Bisnis, kita semua mengalami kemajuan teknologi sangat luar biasa. Kita melihat perubahan yang sangat hebat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaannya, apakah kita telah menggunakan teknologi itu, keuntungan-keuntungan dari hal-hal yang baru itu, di dalam bisnis kita? Apakah kita telah memanfaatkan itu untuk mencapai kelebihan atau keunggulan komparatif kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita? Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.